Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, nadzir. Nadzir di sini yaitu peringatan yang dibarengi dengan pemberian rasa takut, ancaman kalau bahasa kita. Nadzir di sini adalah peringatan yang dibarengi dengan pemberian rasa takut atau ancaman. Makanya, dan berilah peringatan, maksudnya ancamlah mereka. Siapa atau dengan apa? Dengan apa yang diwahyukan. Dengan apa yang diwahyukan maksudnya adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Berilah ancaman kepada manusia dengan Al-Quran. Memang Al-Quran salah satu fungsinya adalah memberikan ancaman kepada manusia. Seperti misalkan dalam surat Asy-Syura ayat 7. Tidak disebutkan dalam buku kita. Saya ingin mendalili bahwa Al-Quran salah satu fungsinya adalah memberikan peringatan ancaman. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 7. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran yang berbahasa Arab. لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى, agar dibaca, agar kamu memberikan peringatan, yaitu ancaman kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Al-Quran memang fungsinya salah satunya adalah ancaman. Memberikan ancaman, memberikan peringatan dengan rasa takut. Ini fungsi Al-Quran. Maka kalau kita dapati, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengancam tentang neraka, tentang siksa, tentang ancaman yang menyeleweng dari jalan Allah, itulah memang fungsi Al-Quran. Begitu juga ayat yang lain, misalkan surat Al-A'raf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin." Artinya, agar kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ancaman keras dengan Al-Quran dan sebagai peringatan untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan. Dan berilah peringatan, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dengan apa diberikan peringatan manusia? Dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Siapa yang diberikan peringatan? Orang-orang yang takut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju Pak mungkin. Jangan ada yang di pintu. Ya, termasuk adab yang tidak bagus yaitu duduk di pintu. Maju mungkin. Silakan maju. Biar yang di depan pintu buat orang yang baru datang untuk sholat tahiyatul masjid. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Diberikan peringatan kepada siapa? Ancamannya untuk siapa? Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Allah, yaitu di padang mahsyar. Apa peringatannya? Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ya, nanti di hari kiamat di padang mahsyar mereka tidak memiliki pelindung, wali dan juga pemberi syafaat. Ini yang berkaitan dengan bab. Ini yang berkaitan dengan bab syafaat, bahwa pada ayat ini Allah meniadakan pemberi syafaat di hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengatakan kepada kita bahwa di hari kiamat tidak ada yang memberi syafaat, tanpa izin Allah. Ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syafaat yang tetap, yaitu syafaat yang dengan izin Allah. Adapun syafaat dengan tanpa izin Allah, maka syafaat itu tiada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Kemudian Allah akhiri ayat ini, la'allahum yattaqun. Maka agar mereka bertakwa, yaitu agar mereka takut kepada Allah. Jangan menjadikan syafaat selain Allah. Ya, jangan minta syafaat dari selain Allah. Kenapa? Karena wala syafi'. Di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada yang memberikan syafaat pun kecuali dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu ayat yang sudah kita bahas. Jadi, kalau ditanya surat Al-An'am ayat 51, hubungan dengan bab syafaat mana? Yaitu firman Allah yang berbunyi wala syafi'. Artinya tidak ada memiliki pemberi syafaat pun. Nah, makanya di sini terjemahannya benar, pemberi syafaat pun selain Allah tidak ada. Ya. Sering saya ulang-ulang faedah ini dalam bahasa Arab. Kata-kata syafi'un jika dia pakai tanwin un an in, maka ini disebut dengan kata nakirah, yaitu kata yang belum ditentukan siapa dan apanya, yang mana menunjukkan kepada keumuman. Artinya tidak ada di hari kiamat pemberi syafaat pun, siapapun dia, mau dari malaikat, malaikat yang paling mulia Jibril, mau dari nabi, nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa izin Allah. Jadi sekali lagi surat Al-An'am ayat 51 berkaitan dengan bab kita apa? Yaitu firman Allah yang berbunyi wala syafi', tidak ada yang memberikan syafaat pun di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau begitu Ustaz, apa hubungannya dengan kesyirikan? Maka hubungannya dengan kesyirikan adalah apabila ada orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti sudah menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Atau berarti juga hubungannya dengan bab ini, pemahamannya kalau begitu, mintalah syafaat hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu cara memahami ayat ini, sehingga kita bisa merasukkan ayat ini kepada bab babus syafa'ah. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya itu surat Az-Zumar ayat 44 yang dibawakan oleh penulis di sini. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Artinya katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Penulis di dalam bukunya ini menuliskan ayat seperti itu saja. Kalau kita ingin lebih jelas, ya, ayat ini bermakna dan bisa kita kaitkan dengan bab, maka kita coba baca ayat sebelumnya. Ini kan surat Az-Zumar ayat 44. Untuk lebih jelas, saya akan membaca surat Az-Zumar ayat 43-nya. Lihat, perhatikan. Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat? Qul, katakanlah wahai Muhammad, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Katakanlah, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak berakal. Maka kemudian di ayat yang itu ayat 43. Makanya Allah di ayat yang ke-44 mengatakan qul, Katakan wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah seluruhnya kalian dikembalikan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini makanya menjadi terang kalau kita baca di 43 dan 44-nya. Saya jelaskan ayat ini dari 43. Allah mengatakan, "Amittakhadhu min dunillahi syafa'a?" Apakah orang-orang kafir menjadikan selain Allah sebagai syafa'a, sebagai penolong, pemberi syafaat? Qul, katakan wahai Muhammad, "Awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun." Lihat. Katakanlah, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu ataupun tidak berakal, maka orang-orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemberi syafaat. Ya, yang seperti ini tidak memiliki sesuatu apapun, tidak berakal, tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemberi syafaat. Tidak pantas. Makanya Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Lillahi syafa'atu jami'an." Makanya Allah yang paling berhak memiliki syafaat. Kenapa? Lahu mulkus samawati wa ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Yang menjadi pembicaraan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa ayat ini menunjukkan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, berarti pemberi-pemberi syafaat selain Allah itu tidak akan bermanfaat. Ayat ini menunjukkan syafaat hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya milik Allah, maka selain Allah tidak memiliki syafaat. Otomatis kalau selain Allah tidak memiliki syafaat, maka tidak bisa diminta syafaatnya. Nah, begitu. Ya. Berarti siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti sudah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yaitu memiliki syafaat. Maka saya beri contoh biar lebih mudah. Kalau ada orang berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat." Boleh? Kenapa? Karena orang ini telah menyamakan siapa? Rasulullah. Dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam hal ini, perkara khusus milik Allah apa? Memiliki syafaat. Karena tidak ada yang memiliki syafaat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Ya. Itu maksud dari penyebutan penulis terhadap ayat ini di dalam bab syafaat. Ketika kita meyakini bahwa lillahi syafa'atu jami'an, Allah yang memiliki syafaat seluruhnya, maka pada saat itu kita tidak diperbolehkan untuk minta syafaat kecuali kepada Allah. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Ya. Bahwa yang memiliki syafaat hanya Allah, maka pada saat itu tidak boleh seseorang minta syafaat kecuali kepada siapa? Allah. Makanya yang paling bagus tatkala berdoa adalah, "Allahumma, wahai Allah, syafi'ni nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaat kepadaku, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi? Karena ketika kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Yaitu memiliki syafaat. Karena hanya Allah yang memiliki syafaat. Kemudian Sebab yang kedua, kenapa seseorang tidak diperbolehkan minta syafaat kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Lihat di sini, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 43-nya, la yamlikuna syai'an. Mereka syafaat-syafaat selain Allah, pemberi-pemberi syafaat selain Allah tidak memiliki sesuatu apapun. Mulai dari malaikat, rasul, Jibril, apalagi makhluk-makhluk mati, benda-benda mati, tidak memiliki apa-apa. Makanya tidak diperbolehkan minta syafaat kepada selain Allah. Sebab keduanya adalah karena selain Allah tidak memiliki apa-apa, syai'an. Sedangkan Allah, lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 44, lahu mulkus samawati wal ard. Nah, memang ayatnya ini tidak disebutkan oleh penulis secara lengkap. Ya, penulis hanya mengambil poin penting dari ayat itu. Tapi kalau kita baca secara lengkapnya, makanya saya sarankan kalau ngaji kitab tauhid, baca bawa Quran terjemah. Ya. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita untuk melihat langsung. Karena yang kita baca dan kita pelajari ini bukan dari kantong, ya, yang mengaji bukan dari pemikiran, tapi dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mudah memahami. Ini sebab yang kedua. Kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Allah memiliki apa? Lahu mulkus samawati wal ardh. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena minta syafaat itu jenis doa. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dihaturkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang minta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia sudah melakukan doa, yang doa itu ibadah. Berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Di situ letak kesyirikannya. Ya? Di situ letak apa? Kesyirikannya. Maka dari ayat ini kita tadi ambil pelajaran bahwa pelajarannya sebuah pertanyaan. Kenapa meminta syafaat kepada selain Allah diharamkan dan dikategorikan sebagai sebuah kesyirikan? Karena satu, syafaat hanya milik siapa? Allah. Ini sebabnya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz, saya menjadikan orang-orang yang mati sebagai perantara antara saya dengan Allah, pemberi syafaat antara saya dengan Allah, mendekatkan saya kepada Allah. Makanya saya meminta kepada orang yang sudah mati, menghantarkan hajat saya kepada Allah. Maka kita katakan, boleh atau tidak? Ya, diharamkan dan termasuk kategori kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tadi satu, syafaat hanya milik Allah. Yang kedua, karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sebab yang ketiga, karena meminta syafaat adalah apa? Doa. Dan doa adalah jenis ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga sebab kenapa tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Bahkan tidak boleh minta syafaat kepada malaikat Jibril. Jibril kurangnya apa? Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, tidak ada yang kurangnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Tapi tetap tidak boleh minta syafaat kepada Jibril. Ya, wahai Jibril, berikanlah saya syafaat. Tidak bisa. Kenapa? Karena tiga sebab tadi. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Dan ini baru pembicaraan yang baru karena dua ayat sebelumnya yang tadi kita baca sudah kita pelajari sebelumnya. Cuma itu sebagai penekanan saja. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis mengatakan wa qauluhu man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Artinya, dan firman Allah yang berbunyi, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kita pelajari dulu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini membantah, sebelumnya ya. Ya, saya jelaskan dulu ayatnya ya. Ayatnya saya jelaskan dulu. Maksud ayat ini adalah bahwa tiada yang dapat memberi syafaat. Maksudnya tidak ada seorang pun. Tiada di sini tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini maksudnya adalah bahwa syafaat tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Syafaat tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seandainya ada orang meminta syafaat atau memberikan syafaat kepada orang lain, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, maka pada saat itu tidak bisa terjadi syafaat Rasulullah kecuali dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Itu maksud ayatnya. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah, seperti para nabi, para malaikat, kemudian patung-patung berhala, yang mereka mengira bahwa semuanya itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Ternyata enggak. Ya, ternyata tidak. Kenapa? Karena tidak Allah izinkan. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Syarat-syarat syafaat sudah kita bahas. Yaitu syarat syafaat adalah mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, ini berbeda dengan makhluk. Saya beri contoh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya pelaku dosa besar tanpa izin dari Allah. Enggak akan terjadi syafaat tanpa izin dari Allah. Taib. Beda dengan manusia. Misalkan ada seorang raja, seorang presiden. Orang lain bisa memberikan syafaat di hadapan raja atau presiden tanpa harus minta izin dengan Bapak Raja atau Bapak Presiden. Sang Raja atau Bapak Presiden. Betul? Apa maksudnya begini? Misalkan kita anggap saja ada seorang raja yang bernama Ahmad. Kemudian ada orang yang ingin bertemu dengan Sang Raja. Atau orang ingin menjadi pegawai di istana Sang Raja. Taib. Otomatis sang raja mempunyai pengawal-pengawalnya yang dekat dengan siapa? Sang raja. Nah, kalau manusia ketika ada orang ini yang ingin menjadi pegawai di istana, dia cukup kepada pengawalnya ini saja untuk minta izin menjadi pegawai di istana sang raja. Dan itu tidak perlu mendapat izin langsung dari siapa? Sang Raja. itu bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberi, syafaat tidak akan terjadi kecuali tanpa, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Naba ayat 38. La yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Di hari kiamat, tidak ada yang mampu berbicara kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Jadi perbandingannya begini, saya gambarkan biar mudah dipahami. Syafaat di sisi Allah. Dan ketika kita membandingkan di sini, terlihat sekali nantinya bedanya syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi Allah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala, di sini makhluk yang ingin diberikan syafaat, di sini pemberi syafaat. Baik. Pemberi syafaat ingin memberikan syafaat ke sini, tidak bisa sampai syafaat ini tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalau syafaat di sisi Allah. Sedangkan syafaat di sisi makhluk, ya, di sisi makhluk, bagaimana? Raja misalkan. Raja. Di sini seorang. Ya, di sini protokolernya. Orang ini ingin menjadi dekat dengan raja. Ingin menjadi pegawai di istana sang raja, ataupun menjadi orang terdekat dengan raja, atau ingin bertemu dengan raja. Maka pada saat itu, orang ini, protokoler ini, memberikan izin kepada ini, apakah harus dengan izin sang raja? Tidak. Bisa minta izin, bisa tidak. Paham? Itu bedanya syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Dan itu makna firman Allah yang berbunyi, man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada seseorang yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Harus dapat izin. Dan ini syarat terjadinya syafaat. Si fulan diberikan izin untuk memberikan apa? Syafaat. Ya, lebih tepat gambarnya di sini. Nah, gitu. Si fulan mendapatkan izin dari siapa? Dari Allah. Agar bisa memberikan syafaat. Kalau kita masuk ke dalam definisi syafaat kemarin, maka Rasulullah, misalkan anggap di sini Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya, pelaku-pelaku dosa besar, agar diampuni, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka harus dengan izin siapa? Izin Allah ini untuk yang ini atau untuk yang ini? Hah? Izin Allah untuk pemberi syafaat atau Allah mengizinkan juga untuk, apakah di sini harus perlu izin juga? Hah? Kalau di sini harus apa? Ridha Allah. Artinya makhluk yang dapat syafaat dari sini harus diridhoi oleh siapa? Allah. Dan makhluk akan dapat ridho Allah tatkala tidak melakukan kesyirikan. Ya. Itu maknanya syafaat di sisi Allah. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang memberi syafaat. Memberi syafaat ke sini kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa minta kepada Allah, bisa meminta kepada Allah agar si fulan diampuni, agar si fulan penghuni neraka tidak jadi masuk neraka setelah kapan? Setelah dapat izin. Ya, tidak mengapa saya ulang-ulang. Sama seperti perkara syafaatul uzma. Kita hapus dan kita lebih jelaskan lagi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan salah satu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah adalah syafaat apa? Syafaatul Uzma. Di sini syafaat al-Uzma. Lihat. Di sini syafaat Uzma. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini seluruh manusia. Seluruhnya. Manusia di gambarannya ini. Manusia minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak sanggup, bukan orang yang diizinkan. Manusia minta kepada Nabi Isa, enggak sanggup, bukan orang yang diizinkan. Manusia minta kepada Nabi Musa, bukan orang yang diizinkan. Dan terus kepada beberapa nabi, sampai akhirnya manusia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk di syafaat uzma itu untuk apa? Dimulai hisab, selesai padang mahsyar. Tidak ada nasib, selesai. Mereka sudah bosan dengan padang mahsyar. Ya, memang menunggu itu paling tidak nyaman. Menunggu paling tidak nyaman. Apalagi menunggu lamaran diterima atau tidak. Mau bini pertama, mau bini kedua, paling kena nyaman. Pokoknya men Ustaz Khairullah perlu dukung insyaallah. Asal minta izin nonong di rumah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Menunggu paling tidak enak. Maka akhirnya orang pergi kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka minta kepada Rasulullah untuk dimulai hisab. Karena seperti yang disebutkan dalam surah An-Naba, la yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin untuk berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ketika orang-orang sudah minta kepada Rasulullah, apa? Rasulullah sujud, tersungkur dan menyebutkan pujian-pujian yang tidak pernah beliau dapati pujian tersebut, dapat beliau dapat wahyu, tidak pernah memuji dengan pujian tersebut kecuali pada saat itu. Maka kemudian datanglah izin Allah. Apa izin Allah berbunyi? Ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wasfa' tusyaffa' wasal tu'ta. Isfa', berikan syafaat. Engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Nih, datang izin Allah. Ya, datang izinnya. Persis seperti tadi. Dan mintalah kamu akan diberi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar manusia dimulai apa? Hisabnya. Ini makna firman Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adzan, ya, silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh ulama besar Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan penjelasannya terdapat pelajaran yang sangat menarik. Di antara penjelasan tersebut yaitu beliau mengatakan bahwa syafaat disyaratkan harus ada izin Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, ini syafaat bisa terjadi, seseorang bisa menyelamatkan orang lain nanti di akhirat berkat dia minta kepada Allah harus dengan izin Allah. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna kuasanya, kecuali dengan izinnya. Makanya ketika syafaat terjadi dengan izinnya, menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kemuliaan Allah, kesempurnaan keagungan Allah. Nah, yang seperti ini, Pak, ditanamkan dalam hati, maka kita tidak akan pernah berpaling dari Allah dalam masalah apapun. Masalah ekonomi, masalah mendidik anak, istri, masalah musibah, tidak akan pernah berpaling kepada siapapun tatkala kita mengagungkan Allah di dalam diri kita. Ya. Kemudian pelajaran menarik juga yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya setiap, oleh karena itu kata beliau, setiap kali seseorang di dalam sebuah majlis dan yang mengetuai majlis tersebut adalah orang yang mulia, maka semakin sedikit yang berbicara. Tidak akan berani yang berbicara kecuali dengan izin yang mengetuai majlis tersebut. Sama seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di hadapan Rasulullah disebutkan dalam hadis, ka'anna 'ala ru'usihimut thayr, seakan-akan para sahabat Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala mereka seakan-akan di atasnya ada burung. Apa maksudnya? Burung bisa hinggap di atas kepala tatkala kapan? Tatkala kepala tersebut tenang bagaikan pohon yang tidak mencurigakan. Ini saking khidmatnya, saking khusyuknya, takutnya, mengagungkannya para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya, setiap majlis yang di dalamnya ada seorang yang mengetuai dan dia mempunyai kewibawaan, semakin sedikit gaduhnya majlis itu. Ya. Jadi ingin tahu, kalau seandainya si fulan sebagai ketua itu berwibawa, dihormati orang, lihat yang berbicara. Apakah yang berbicara harus minta izin dulu atau asal ngangkat saja tanpa minta izin? Ya. Ini disebutkan oleh penulis di sini. Coba perhatikan, saya bacakan. Fa innahu la ahada yatakallamu indahu walau kana bi khairin illa ba'da izni. Tidak ada seorang pun yang berbicara di sisinya, walaupun pembicaraan itu dengan baik, kecuali dengan izin pemimpinnya, pemimpin majelis. Nah, ini pelajaran bagi kita, bahwasanya salah satu bentuk kewibawaan adalah tatkala anggota majelis tersebut menghormati sang pemimpin, dan itu menunjukkan keutamaan kekuasaannya, keutamaan kepemimpinannya, sebagaimana para sahabat di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini juga, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa pemberi syafaat siapapun asal dengan kehendak Allah. Siapapun bisa memberi syafaat asal dengan izin dan kehendak Allah. Siapa saja, mau anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, orang tua memberikan syafaat kepada anaknya, apalagi contohnya seorang muslim memberikan syafaat kepada muslim yang lain nanti pada hari kiamat, bisa. Para nabi memberikan syafaat kepada umatnya, para malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang beriman, bisa. Ini dalilnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Berarti siapa saja yang diizinkan Allah, Allah dengan kehendak Allah pasti bisa memberikan syafaat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ayat ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa tidak ada syafaat. Mu'tazilah gitu, enggak ada syafaat. Ya, orang-orang yang mendewakan akalnya. Mereka mengatakan enggak ada syafaat. Masa orang yang sudah ditentukan oleh Allah setelah dihisab, ditimbang, dibentangkan buku catatan amal, dia penghuni neraka, dapat syafaat kemudian bisa masuk surga, enak banget. Mereka mendewakan akalnya. Maka kita katakan tidak. Semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Izin Allah. Menunjukkan kesempurnaan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Pak, pesan malam ini yang paling luar biasa. Semua dari kita diuji, Pak. Semua dari kita diuji. Ujiannya macam-macam. Ujiannya harta, ujiannya keluarga, ujiannya macam-macam. Tadi sore ada orang ujiannya cinta lama bubar kembali. Sudah menikah, resmi, sah, berhubungan dapat pahala sedekah. Kemudian biasa dahulu mempunyai pacar. Akhirnya pacarnya ini menghubungi sang perempuan lagi. Sang perempuan masih buka hati dan semisal. Ini ujian. Yang lebih parah pacarnya adalah Nasrani. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ujian Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Maka pada saat itu ya, siapapun akan mendapatkan ujian dan dia memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat, penulis rahimahullahu taala berkata, wa qauluhu wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardha. Artinya, dan barang siapa dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Surat An-Najm ayat 26. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini maknanya adalah ketika Allah berfirman, dan berapa banyak malaikat di langit. Bisa menghitung malaikat di langit? Kenapa tidak bisa? Karena saking banyaknya. Dari mana kita tahu saking banyaknya? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, kalau seandainya di bumi ada Baitullah Ka'bah Al-Musharrafah, di langit ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yadkhulu fihim kulla yawmin 70 alf malak la ya'uduna fihi ilaih. Artinya, setiap hari Baitul Ma'mur tersebut dimasuki oleh malaikat sebanyak 70,000 dan mereka tidak kembali lagi untuk memasukinya. Artinya, setiap hari 70,000, besok harinya 70,000 lain selain ini. Besok harinya lagi 70,000 lagi. Selain yang nomor 1, nomor 2. Hari pertama, hari kedua. Besok laginya 70,000 lagi. Selain hari pertama, kedua, ketiga. Terus seperti itu. Ya. Maka saking banyaknya malaikat, Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit. Artinya sangat banyak. Meskipun begitu banyak malaikat, Allah mengatakan, la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Artinya, syafa'at mereka sedikit, mereka kembali kepada siapa? Para malaikat. Syafa'at para malaikat sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Berarti ayat ini Pak, sebelum saya jelaskan, ini ayat adalah menunjukkan izin. Izin untuk siapa? Untuk malaikatnya atau untuk yang diberikan syafaat? Lihat, baca ayatnya ya. Syafaat mereka, syafaat malaikat. Ada yang belum dapat buku Pak? angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, insya Allah pekan depan jika ada tidak ada halangan kita akan bagikan. Syafaat mereka, mereka siapa di sini? Para malaikat. Syafaat para malaikat sedikit pun, siapapun malaikatnya, tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Izin ini untuk siapa? Untuk malaikatkah atau untuk yang diberikan syafaatkah? Untuk orang yang diberikan syafaat. Sama tadi ya gambarnya tadi. Sini. Ya, berarti di sini. Ya, di sini ganti malaikat. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun tanpa orang ini dapat apa? Izin dan dapat apa? Ridha. Dua, dapat izin dan dapat ridha. Nah, berarti bisa kita runut kalau sang pemberi syafaat cukup izin. Kalau yang diberikan syafaat diizinkan dan diridhai. Karena otomatis pemberi syafaat itu pasti diridhai oleh Allah. Ya? Karena dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali tatkala dia mendapat izin, dan tidak mungkin dia mendapat izin kecuali makhluk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sang yang diberikan syafaat mempunyai dua syarat, izin dan ridha. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu syarat-syarat syafaat. Berarti para ikhwan yang dirahmati Allah, surat An-Najm ayat 26 ini adalah dalil. Nah, catat ini. Surat An-Najm ayat 26 adalah dalil tentang syarat syafaat. Tentang syarat syafaat, yaitu izin dari Allah untuk yang diberikan syafaat kepadanya. Ya. Surat An-Najm ayat 26 yang kita baca tadi adalah dalil tentang syarat syafaat, yaitu izin dari Allah untuk orang yang diberikan syafaat kepadanya. Syafaat siapapun tidak akan nyampe tanpa siapa? Tanpa izin dari Allah untuk orang yang menerima syafaat itu diizinkan menerima syafaat. Dan juga tanpa ridho, gak akan pernah sampai. Kecuali kalau Allah ridho kepada orang yang menerima syafaat tersebut. Tadi saya sebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kapan Allah ridho kepada manusia? Allah yang tidak orang yang tidak pernah mensyirikan Allah. Dalilnya apa? Dan dalil ini sebagai peringatan keras bagi kita. Jangan pernah berhubungan dengan dosa syirik. Walau secuil pun, sesusah apapun hidup, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan pernah berlaku syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa dalilnya? Coba perhatikan. Sekali lagi saya ulangi. Tadi saya sebutkan, manusia yang diridhoi oleh Allah untuk dapat syafaat siapa? Ciri karakteristiknya apa? Orang yang tidak melakukan kesyirikan. Apa dalilnya? Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. As'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, tulus dari hatinya. Tauhid, tidak syirik. Modal utama syafaat adalah tidak mensyirikkan Allah. Garis bawah itu baik-baik. Catat, modal utama mendapatkan syafaat adalah tidak mensyirikkan Allah. Catat, jadikan status di Facebook. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang, kalau ada orang berkata, saya tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tetapi saya berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati, ya, agar Allah mengizinkan mereka memberi syafaat kepada saya. Hah? Paham? Dia mengatakan gini, kita sudah tahu Ustaz, itu paham bahwa seseorang tidak akan bisa mendapat syafaat kecuali dengan izin Allah dan ridha Allah. Baik. Tetapi saya minta kepada orang-orang yang sudah mati, tujuannya bukan menyembah mereka, tetapi minta kepada mereka agar Allah memberikan izin kepada mereka agar mereka bisa memberikan syafaat kepadaku. Paham masalahnya? Maka jawabannya mudah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dalam perkara syafaat kesyirikan walau secuil pun. Ya, maka mintalah kepada Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah tidak hanya milik Allah syafaat seluruhnya, ya. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca ayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan surat Saba ayat 23. 22-23. Wa qauluhu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum feehima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Artinya, katakanlah, ini yang memerintah siapa, yang diperintah siapa? Katakanlah, itu kan kata perintah. Katakanlah, yang memerintah siapa? Yang diperintah siapa? Rasulullah. Qul, katakanlah. Setiap qul, maka kebanyakan itu adalah yang memerintah Allah dan yang diperintah Rasulullah SAW. Seperti qul huwallahu ahad. Makanya sebagian ahli Al-Quran mengatakan kata-kata qul itu dalam surat Al-Ikhlas enggak ada. Sebenarnya itu adalah Allahu ahad. Sebenarnya sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Tapi wallahu alam, yang benar adalah sebagaimana yang sudah turun temurun dari 14 abad yang lalu kita kenal surat Al-Ikhlas adalah dengan awali dengan apa? Qul huwallahu ahad. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai rob selain Allah. Ini maksudnya adalah ancaman dari Allah. Ya, maksudnya ancaman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengingkaran, bukan ancaman, pengingkaran. Jadi Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka. Itu orang-orang yang mensyirikkan Allah, katakan kepada mereka. Berdoa, serulah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Seru, silakan. Pengingkaran. Ya, ini bukan berarti perintah, pengingkaran. Pengingkaran untuk berlepas diri. Ya, pengingkaran untuk berlepas diri. Maka Allah menjelaskan, mereka itu siapa? Sembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Ya. Mereka sembahan-sembahan selain Allah. Apa itu? Malaikat, nabi, rasul, jin, orang saleh yang sudah mati, benda-benda mati, jimat, benda-benda yang dianggap keramat, ya. Cincin, batu ak. ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Zarrah, Pak. Zarrah itu artinya semut kecil. Atau lebih kecil darinya, atau debu yang berterbangan. Itu zarrah. Jadi kalau kita buka jendela, masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Nah, itu zarrah. Seberat itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Sedikit Pak menyimpang tentang perkara penetapan hati ya. Kita ini sebenarnya hidup di dunia ini penuh harus tetap hati karena kita tidak lepas dari ujian. Makanya ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam sering meminta dalam hadis Anas bin Malik meminta kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sedikit tentang masalah penetapan hati, terutama tatkala kita galau, resah, terutama yang berkaitan dengan penyakit, musibah, ekonomi, mulai kita bimbang, mulai kita galau. Bahkan sebagian kadang-kadang ada yang hanya ditolong dengan satu mie instan, satu bungkus mie instan berubah akidahnya. Gara-gara resah, gara-gara gelisah, ya. Maka saya pesan, ingat, selain Allah tidak memiliki walau seberat zarrah. Ini kita akan teguh imannya. Seberat zarrah, tidak memiliki apa-apa selain Allah. Allah berfirman juga, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari, dan ini menjadikan kita kokoh dalam iman. Teguh, sabar dalam kesulitan. Sesulit apapun. Biasanya kalau sudah bertemu dengan kawan, mukanya murung. Ya. Sering menghela napas. Ini sudah. Banyak hutang ya, toh. Ya. Menghela napas, kemudian hendak berpandir kada nyaman lawan kawan. Kenapa kada nyaman? Kawan senasib juga. Maka pada saat itu, pada ikhwah sekalian, ketahuilah, Allah Ar-Razzaq. Jadi menghibur hati itu ibadah sangat luar biasa. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan itu surganya dunia. Menghibur hati tatkala resah dengan keagungan Allah itu ibadah sangat indah. Ya, seperti misalkan kita menetapkan hati di dalam Allah, di dalam hati kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki tanpa terputus. Allah rezekinya sudah membagi-bagi kepada manusia. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya. Ini ibadah sangat indah, lezat. Lebih lezat dibandingkan makan soto Banjar di bawah jembatan. Ya, lebih lezat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagung-agungkan Allah tatkala kita misalkan, lihat Rasulullah, da'watul makrub dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul makrub an yaqul Allahu Rabbi." Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'. Artinya, doa orang sedang gelisah, resah, masalah banyak, bertumpuk. Maka, pada saat itu, dia mengucapkan apa? Allahu Rabbi. Allah yang ngaturku. Allah yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wah, ini agung, Pak. Ini ibadah hati. Mengagungkan Allah di dalam diri. Dan itu terasa lezat sekali di dalam hati. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya ambilkan tadi ya, sedikit menyimpang itu dari firman Allah yang berbunyi, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh. Tetapkan itu, selain Allah enggak miliki walau dzarrah. Ya, maka saya hanya perlu kepada Allah. Saya hanya bersandar kepada Allah dalam urusan apapun. Kesulitan, misalkan penyakit yang tidak kunjung hilang, na'udzubillah. Ya, kemudian kesulitan ekonomi. Orang-orang yang sering memikirkan kayaknya memang takdirnya ini dari orok sampai sekian miskin. Ya. Keadaan ekonomi yang cuma nyungsep. Di bawah tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang. Kenapa? Karena gajinya bagi-bagi untuk tutup lubang sana, tutup lubang sini. Maka pada saat itu, la yamlikuna mithqala dzarrah, selain Allah enggak akan memiliki walau seberat darah. Pada waktu itu teguh, Pak. Berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hati kita. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahum minhum min dhahir." Artinya, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya, penciptaan langit dan bumi hanya kuasa Allah. Tidak ada yang ikut andil dalamnya. Ya? Tidak ada yang ikut andil di dalam penciptaan langit dan bumi tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya, tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa ayat ini intinya pada ayat yang ke-23-nya. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang yang diberikan syafaat sudah apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali ketika orang yang diberikan ingin diberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih panjang pembicaraan kita. Tidak cukup untuk membicarakan selanjutnya, maka saya cukupkan kajian kali ini tentang syafaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kajian tentang syafaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan. Ada? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, apakah ada manusia, apakah kita ini sudah dijamin mendapatkan syafaat? Apakah kita ini sudah dijamin mendapatkan syafaat? Kita ini sudah dijamin mendapatkan syafaat. Dan kalau tidak mendapatkan syafaat, apa kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat? Apa? Dan kalau kita tidak ada jaminan untuk mendapat syafaat, apakah kita ini kiat-kiatnya supaya mendapatkan syafaat? Oh iya. Apakah kita ini dijamin untuk mendapatkan syafaat? Maka asalkan mendapatkan izin Allah dan ridhonya, kita dijamin mendapatkan syafaat. Makanya pertanyaan antum yang kedua tersebut, yaitu sebenarnya adalah kunci dan jawaban atas pertanyaan pertama, yaitu kiat-kiat agar mendapatkan syafaat bagaimana. Karena kalau sudah terkumpul kiat-kiatnya dalam diri, maka dijamin mendapatkan syafaat. Tapi kiat-kiatnya apa? Tadi sudah kita sebutkan yang pertama, yaitu harus mentauhidkan Allah. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ikhlas murni dari hatinya. Ya, ini syarat pertama. Syarat atau kiat pertama untuk mendapatkan syafa'at. Kiat yang kedua yaitu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka jadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat kepadanya, tidak bermaksiat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Lihat, contoh umat Rasulullah begini. Akan masuk dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhala jannah. Ini ciri dominan dari tanda dia umat Rasulullah. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Itu tanda umat Rasulullah SAW. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Dan waman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat dialah orang yang enggan. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik bar. Tadi Ustaz menjelaskan berkaitan dengan syafa'ah. Wallahu a'lam, yang kami tangkap bahwa yang berhak untuk memberikan syafa'ah karena izinnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Yang dapat memberikan syafa'ah karena izin dan ridha Allah adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Apakah para nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lainnya tidak dapat memberikan syafa'ah karena izinnya kepada umat-umatnya? Masih. Iya. Untuk asy-syafa'atul uzma tidak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan tadi adalah syafa'at uzma. Syafa'at tatkala manusia di padang mahsyar, kapan dimulai hisab, maka itu hanya Rasulullah yang diizinkan dari diri Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, hadis yang begitu panjang. Adapun untuk para nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya, maka ada dalil yang lain bahwasanya para nabi, para rasul diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti misalkan setiap nabi di atas sirat mereka mengatakan ummati ummati, umatku umatku, salim salim, selamatkan selamatkan. Ini termasuk bentuk syafaat dari para nabi yang telah diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi yang kita bicarakan tadi di papan tulis itu namanya asy-syafa'atul ulma. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, dari pendengar dakwasunnah.com. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar wali itu bisa memberi syafaat kepada sejumlah orang manusia seperti Syekh Saman yang kabarnya bisa memberi syafaat kepada 70 ribu umat manusia? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Semua yang berkaitan dengan syafaat adalah perkara hari kiamat. Dan perkara hari kiamat tidak akan bisa kita bicarakan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada dalilnya, maka kita lebih baik mengucapkan wallahu a'lam. Adapun manusia sepeninggal Rasulullah maka harus ada nas dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada dalil maka saat itu kita hanya bisa berdiam saja. Tetapi umumnya orang beriman, orang saleh jika diizinkan oleh Allah maka dia dapat memberikan syafaat kepada yang dia kehendaki, asalkan yang dia kehendaki untuk diberikan syafaat padanya dapat izin dan ridha Allah. Adapun penetapan wali si fulan memberikan syafaat sebanyak 70 ribu kepada wali si kepada kaum muslim, maka ini perlu dalil. Bukan tidak meyakini adanya syafaat dan bukan juga meremehkan wali si fulan tersebut, tetapi perlu dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena begini. Seseorang, para ulama mengatakan, seseorang tidak bisa berbicara tentang hal gaib, termasuk di dalamnya syafaat, kecuali melalui tiga tahapan. Atau saya ulangi, seseorang tidak bisa berbicara tentang sesuatu, kecuali melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu melihat sesuatu tersebut. Saya bisa berbicara tentang gajah ketika saya melihat gajah. Gajah begini, begini, begini. Yang kedua, tahapan kedua, seseorang bisa berbicara tentang gajah ketika melihat yang serupa dengan gajah. Maka orang tersebut bisa serupa dengan gajah. Oh, gajah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena serupa dengan gajah. Tahapan ketiga, seseorang bisa berbicara tentang sesuatu dengan kabar yang valid. Dan untuk perkara agama, kabar yang valid hanya bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula dalam masalah syafaat. Wali si fulan bisa memberikan syafaat kepada 70 ribu, maka ini perkara gaib nanti pada hari kiamat. Maka pada saat itu tidak bisa berbicara kita kecuali berdasarkan, karena kabar yang pertama sudah, tahapan pertama sudah tidak bisa, karena tidak bisa melihat syafaat, belum terjadi hari kiamatnya, yang semisalnya pun belum terjadi, maka kita hanya bisa bersandar kepada kabar yang ke, tahapan yang ketiga, yaitu kabar yang valid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tatkala tidak ada kabar yang valid, atau ada kabar tapi tidak valid, artinya tidak original, tidak asli, pakai sad bukan pakai sin, asli, ya, tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa diterima. Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.